شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis kita. Di majlis kita, majlis Ahlum Ahli I'tiqad oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, kita sampai kepada ucapan beliau, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayan, wal jannatu dan surga, wan nar dan juga neraka itu makhluqatan, sudah tercipta dua-duanya, dua makhluk yang sudah tercipta. La tafnayan, keduanya itu kekal, tidak akan hancur. Keduanya itu tidak akan hancur, tidak akan fana. Fal jannatu ma'wa awliya'i, surga itu tempat bagi wali-wali Allah. Wan naru 'iqabun li'a'da'i, dan neraka itu tempat hukuman bagi musuh-musuh Allah. Wa ahlul jannati fiha mukhalladun, dan penduduk surga di dalamnya itu akan kekal. Rabbuna jalla wa ala berfirman, innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun, semuanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir, mereka itu akan kekal di dalam azab neraka jahannam. Para hadirin azanillahu wa iyyakum, masalah yang ada di hadapan kita adalah akidah tentang surga dan neraka. Akidah tentang surga dan neraka adalah satu akidah yang paten bagi seorang muslim. Dia itu meyakini, seorang muslim itu wajib meyakini bahwasanya di sana ada surga, di sana ada neraka. Kenapa? Karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan dalil-dalil dalam As-Sunnah amat sangat tegas menunjukkan adanya surga, adanya neraka. Apa itu surga? Surga itu tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Sedangkan neraka itu adalah tempat yang Allah persiapkan untuk menghukum orang-orang yang maksiat, kafir dan maksiat kepadanya. Kedua itu, surga dan neraka, kedua-duanya sama-sama sudah tercipta. Kedua-duanya sama-sama sudah tercipta. Dan itu ditunjukkan oleh banyak ayat, ditunjukkan oleh banyak hadis. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala bicara tentang surga, bicara tentang neraka, maka bahasanya Allah Subhanahu wa taala, "U'iddat lil muttaqin," telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Saat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang neraka, maka Allah Subhanahu wa taala firman, "U'iddat lil kafirin," telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. menggunakan bahasa uiddat fil madhi, berarti telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa yaitu surga, dan telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir yaitu neraka. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menukil dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'adattu li'ibadiyal muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Saya telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa surga yang belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah terdengar kenikmatannya oleh telinga, belum pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Dalam sebuah hadis, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, pada waktu Rasulullah SAW khutbah salat gerhana, jadi beliau itu kelihatan maju, terus akan mengambil sesuatu. Kemudian beliau itu mundur, seakan-akan menghindar dari sesuatu. Setelah selesai sholat, selesai khutbah, ditanya oleh para sahabat, jenengan tadi ngapain ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini ra'itul jannata wa fatanawaltu minha unkudan, walau akhattuhu la'akaltu minhuma baqiyatid dunya. Saya tadi barusan lihat surga, Allah memperlihatkan kepadaku surga, lalu saya kepingin untuk memetik buahnya. Seandainya saya mampu tadi untuk memetik buahnya, maka buah surga itu akan bisa kalian makan sampai akhir masa hidup dunia ini. Dan tadi saya barusan melihat neraka, saya belum pernah melihat pemandangan yang sekeji, pemandangan yang semenakutkan apa yang barusan saya lihat tadi. Berarti surga dan neraka itu telah ada, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya. Bagaimana kok bisa Allah dan bisa Rasulullah melihat? Itu kan masalah kemujizatan. Surga dan neraka itu ada dan nyata, tapi sekarang ini masih Allah gaibkan. Sesuatu yang masih Allah gaibkan itu terkadang Allah perlihatkan untuk satu dua hambanya, yang dia Allah tutupi untuk hamba-hambanya yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah memperlihatkan surga dan neraka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Tep. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, la tafnayan, surga dan neraka itu kekal. Kekal dan tidak akan fana, tidak akan hilang, tidak akan hancur. Tapi kekalnya surga dan neraka bukan kayak kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Kekalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada awal. Sedangkan kekalnya surga dan neraka ada awalnya. Dulu enggak ada, kemudian Allah ciptakan jadi ada. Yang kedua, kekalnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena zat-Nya. Memang Allah itu kekal, yang tidak akan berakhir, bukan karena unsur yang lain. Sedangkan kekalnya surga dan neraka itu adalah tergantung kepada masyiatullah, tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah menghendaki kekal, maka kekal. Jika Allah menghendaki tidak kekal, ya enggak, ya kekal. Adapun kekalnya Allah, maka adalah kekal yang bukan karena kehendak yang lainnya. Di mana kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki surga dan neraka itu kekal? Kalau ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekalnya surga itu sangat banyak. Amat sangat banyak, pakai abada. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dalam surat Al-Bayyinah. Jadi balasan mereka, orang-orang yang lurus agamanya itu, adalah mereka mendapatkan surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Lah, terus neraka kan guna abadai, Ustaz. Ini ciri sopo neraka guna abadai. Sampean apal surat Al-Bayyinah tok sih. Nek dalam Al-Bayyinah memang tatkala Allah mengatakan tentang surga itu abada. Tatkala Allah mengatakan tentang neraka itu khalidina fiha. Tok, ono tok. Ini khalidina fiha, kekal. Guna abadai, abadai itu yang selama-lamanya. Itu nek kalau sini waca surat Al-Bayyinah tok. Tapi kalau kita cermati Al-Qur'anul Karim, kita menemukan tiga ayat dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang neraka itu dengan lafaz abada. Ya, dengan lafaz abada. Pertama dalam surat An-Nisa di ayat 168-169. Rabbuna jalla wa ala firman wala liyahdiyahum tariqan. Yani illa tariqa jahannam, kecuali jalan neraka jahannam. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Dalam Al-Ahzab 64-65, Rabbuna jalla wa ala berfirman innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan untuk mereka neraka sa'ir, neraka yang menyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dalam surat Jin, Rabbuna jalla wa ala berfirman wa may ya'sillaha, yani wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia itu akan masuk ke dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Seandainya satu ayat saja yang ada lafaz abadanya, itu sudah cukup. Apalagi kalau sampai lebih dari satu ayat. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bicara tentang kekalnya surga, kekalnya neraka. Hanya bedanya, kalau orang itu masuk ke dalam surga berarti kekal. Ngono ceritanya orang masuk surga terus jadi masa berlakunya habis terus masuk neraka. Adapun orang yang masuk neraka, orang yang masuk neraka itu ada dua. Ada orang yang masuk neraka karena kekufuran dan kemusyrikan. Ada orang yang masuk neraka karena kemaksiatan. Muslim ahli maksiat, muslim fasik, muslim ahli bid'ah. Apabila orang itu kafir dan masuk ke dalam neraka, maka dia akan kekal di dalam neraka. Dia akan bisa keluar selama-lamanya di dalam neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, mengejek mereka. Jadi isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Awakmu mau sabar, mau enggak sabar, doai. Karena enggak akan bisa keluar. Adapun orang-orang mukmin, meskipun cuma memiliki setitik keimanan di dalam hatinya dan dia masuk ke dalam neraka, masih ada harapan suatu ketika nanti akan keluar dari neraka. Itu bedanya siksa neraka orang kafir dengan siksa neraka orang mukmin yang fasik. Orang mukmin itu masih ada harapan selama-lamanya, itu suatu ketika nanti akan keluar. Kalau orang kafir enggak semacam itu. Dan itu perbedaan. Wong itu kalau dalam siksaan kemudian dia tahu enggak akan pernah selesai, itu siksaan tersendiri. Tapi kalau dia itu dalam siksaan kemudian dia tahu sewaktu-waktu, suatu ketika nanti akan berhenti, itu kegembiraan tersendiri. Dan itu nuansa jenis neraka bagi orang kafir dan orang yang mukmin. Tapi meskipun begitu ya, jangan punya harapan rendah. Serapu pembun rokok. Yang penting kan aku mau bersuarga. Ayo nih 700 tahun yo, penting. Lumayan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang nerakanya, nerakanya kekal. Kalau kita bicara tentang surganya, surganya kekal. Jadi itu makna ucapannya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, la tafnayan. Inilah la tafnayan. Kedua-duanya itu kekal dan tidak akan pernah hancur atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Beliau mengatakan wa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlah. Dan kematian itu didatangkan dalam bentuk kabsh, dalam bentuk kambing domba, kambing sing mana ulu ni kok, kambing domba. Amlah yang warnanya itu putih-putih kehitaman. Ini domba itu di mana-mana ya putih. Ini ya, domba abang uraono. Ini jenenge domba itu ya putih. Tapi putihnya ini bukan putih, putih-putih kehitaman. Itu amlah. Fayuzbahu bainal jannati wan nar. Lalu mati itu dibelah. Jadi kok mati, kambing itu dibelah antara surga dan neraka. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan ya ahlal jannati khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekallah kalian di dalam surga karena tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nari khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, kekallah kalian karena tidak ada lagi kematian. Kematian telah mati. Peristiwa ini terjadi pada waktu penduduk surga sudah melewati surga, sudah masuk ke dalam surga. Orang-orang yang di neraka sudah masuk ke dalam neraka. Saat masing-masing sudah masuk surga, masing-masing sudah masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan antara surga dan neraka di satu tempat yang penduduk surga bisa lihat, penduduk neraka bisa lihat. Penduduk surga bisa lihat, penduduk neraka bisa lihat. Maka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya adalah seekor kambing. Jadi seekor kambing, kita baca hadisnya. Dari Sa'ib Sa'id Al-Hudri. Yu'ta bil mautika hay'atika bashin amla. Kematian itu didatangkan kayak bentuk kambing yang warnanya kehitaman. Fayunadi munadiyan ahlal ard. Maka ada yang memanggil kepada ahlal jannah, kepada penduduk surga. Fayishraibun. Yani wayang nurun, mereka itu kaget, siap-siap melihat, menunggu. Fayaqul hal ta'rifuna hadza, kalian tahu ini enggak? Yaqulun, mereka mengatakan na'am hadzal maut. Jadi itu adalah kematian. Jadi Allah ilhamkan kepada penduduk surga, semua penduduk surga mereka tahu kalau itu adalah jelmaan dari kematian. Wa kulluhum qad ra'a, semuanya sudah melihatnya. Tsumma yunadi ahlan nar, kemudian dia manggil lagi wahai penduduk neraka. Penduduk neraka itu pun terkejut, terperanjat, mereka pun lihat. Fayaqul hal ta'rifuna hadza, kalian tahu ini enggak? Yaquluna na'am. Jadi mereka mengatakan iya, hadzal maut, itu adalah kematian. Tatkala mereka semuanya melihat, penduduk surga melihat, penduduk neraka melihat, fayuzbahu, lalu kambing yang merupakan jilmaan dari kematian itu dibelih. Sopo sing belih, enggak usah takon. Pokoknya dibelih. Thumma yakul, kemudian yang manggil tadi mengatakan ya ahlul jannati khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kekallah kalian, tidak akan ada lagi kematian. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Yani wahai penduduk neraka, kekallah kalian, tidak akan ada lagi kematian. Maka penduduk surga itu senang gitu. Kenapa? Orang itu kalau di puncak kenikmatan, yang paling dikhawatirkan itu kan kenikmatan itu berganti. Orang itu kalau sudah di puncak senang, itu kan tetap ada satu yang enggak senang, tetap ada satu yang membayang-bayangi apa? kenikmatan itu hilang. Dan itulah dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dunia itu mata'ul ghurur. Senang itu berbalur sakit. Sakitnya itu berbalur enggak sakit. Jadi bahkan kata jadi para ulama mengatakan kullu ma huwa atin madha. Semua yang datang mesti berlalu. Nek pas sakit hati-hati yo. Nek pas sakit bergembiralah, suatu ketika nanti akan datang selain sakit. Mau sehat, mau mati. Pokoknya sakit ini suatu ketika nanti akan berlalu. Lah berlalune napa? Ya empu. Bisa jadi sehat, bisa jadi mati. Kalau pas sehat, jangan menyombongkan diri. Ingat, sehat ini pun akan berlalu. Bisa jadi sakit, bisa jadi mati. Yang bisa jadi mati, miskin dan semuanya, yang ini mesti akan semacam itu. Lah, penduduk surga tatkala mereka itu di puncak kenikmatan, kemudian Allah katakan kepada mereka bahwasanya kematian yang mereka khawatirkan akan menimpa mereka kembali sudah mati. Jadi mati itu enggak ada lagi, karena mati sudah mati. Dibeleh itu. Maka mereka berada di puncak kenikmatan. Kenapa? Mereka sekarang memastikan diri yakin bahwa kenikmatan itu tidak akan berganti. Dan itu kenikmatan surga. Kenikmatan yang tidak ada setitik pun ini yang menghalangi. Tidak ada yang tidak enak di surga. Tidak ada yang tidak nyaman di surga. Tidak ada bosan di surga. Kalau ada di antara kita mengatakan, Ustaz, enak-enak di surga kan wis kasuwen kan bosan tuh. Sewu tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, suwi-suwi yo bosan, Ustaz koyo mangan daging ngono kok bosan. Sampai saya kisah di freezer ngono kan. Di pentol wis ora enak, di sate ora doyan. Di sok wis gak seneng wis warna niku. Ngono. Di surga kan kira-kira ya gitu, tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Manusia itu mempunyai sifat yang namanya bosan. Maka sifat itu tidak Allah hilangkan. Tapi yang Allah lakukan adalah nikmat itu enggak pernah monoton. Tambah lama, tambah enak. Jadi itu makna firman Allah Subhanahu wa taala wa utubihi mutasyabiha. Mereka itu diberi kenikmatan yang mirip-mirip tapi beda. Kemarin tuh makan jeruk ini, tapi jeruk sekarang yang ini tuh lebih enak daripada kemarin. Dapat sepekan dua pekan lagi pengin jeruk, makan jeruk yang sama, tapi jeruk yang ini lebih enak daripada jeruk yang kemarin, sehingga jadi enggak bosan. Kalau standar sama itu kan lama-lama juga bosan. Jadi begitu juga dengan istrinya. Tambah lama tambah cantik, tambah lama tambah cantik. Jadi metu oma mulai-mulai tambah ganteng, mulai-mulai tambah ayu begitu. Selalu begitu. Dan Allah ilmunya tanpa batas. Tanpa ada batasnya. Begitu juga dengan penduduk neraka. Penduduk neraka tatkala diketahui, disampaikan kepada mereka khuludun fala maut, kekal. Enggak akan pernah mati lagi, karena mati sudah mati. Maka mereka berada di titik puncak. Jadi siksa. Kenapa? Tidak ada harapan selesai dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para khotbah nasani Allah ya kum bergembiralah. Jadi berbahagialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tuntun hatinya untuk mukmin. Berbahagialah orang-orang mukmin yang Allah tuntun hatinya untuk menjadi mukmin ahlu sunnah. Berbahagialah orang-orang yang Allah tuntun hatinya menjadi mukmin ahlu sunnah untuk menjadi mukmin ahlu sunnah penuntut ilmu. Dan berbahagialah mukmin ahlu sunnah penuntut ilmu yang Allah tuntun untuk mengamalkan ilmunya. Orang dan berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah mukmin ahlu sunnah penuntut ilmu, mengamalkan ilmunya dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ya kawan, semua kita di level 3, 4 dan 5 hanya kita yang tahu tentang diri kita masing-masing. Jangan cukup berbangga dengan level 3. Mukmin, gitu, Ustaz. Ahlu sunnah, insya Allah, Ustaz. penuntut ilmu, gue usah taklim saya gitu. Masih ada lanjutannya ya akhwat, mengamalkan ilmu. Dan mengamalkan ilmu ini tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa ngontrol kecuali diri kita sendiri. Karena ilmu kalau amal, kalau dalam perkara yang nyata bareng-bareng itu gampang. Tapi kalau sudah sendirian itu sulit. Dan padahal amal yang menentukan nasib seorang hamba itu rata-rata amal tatkala sendiri. Amal tatkala sendiri. Mulianya hidup hamba dunia dan akhirat itu banyak tentukan oleh amal tatkala sendiri. Meskipun amal tatkala banyak barbarengan itu juga mendukung, tapi penentunya adalah amal tatkala sendiri. Makanya kalau ada orang-orang yang mulia diterima oleh umat, mulia teguh di atas kebenaran, tegar di atas ini kemuliaan, itu rata-rata para ulama itu bertanya-tanya apa yang diamalkan orang itu tatkala sendirian. Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam Nawawi penulis Riyadhus Shalihin, itu kan meninggal dunia di usia muda, umur beliau 45 tahun wafat. Yo, seumurku ini aku gak ada turun. Ana usia 42. Beliau di umur 45 wafat. Belum sempat nikah. Termasuk di antara jajaran ulama-ulama jumlu. Ulama-ulama muda yang meninggal dunia sebelum nikah. Tapi Masya Allah, ilmunya mampu mencapai lintas golongan. Kitab Riyadhus Shalihin tidak ada satu kelompok pun muslim yang menolaknya. Mulai dari yang paling kencang sampai yang paling kendor, mulai ekstrim kanan sampai ekstrim kiri, benderanya apapun, bajunya apapun, semuanya menerima kitab Riyadhus Shalihin. Tidak ada satu pesantren pun di Nusantara kecuali pasti mengajarkan kitab itu. Bahkan sebagian para ulama sampai berseloroh, tidak layak rumah seorang muslim kalau tidak ada Riyadhus Shalihin. Saking hebatnya kitab itu. Makanya para ulama itu banyak yang iri kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sampai-sampai tatkala Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam Syiar Alamin Nubala, beliau itu mengomentari tentang pada waktu menceritakan tentang biografinya Imam Nawawi, beliau menyampaikan satu kalimat yang perlu kita renungkan. Beliau mengatakan, ya laitani a'lam ma'amilan Nawawi ma'a Rabbi hatta yakunu lahu hadzal qabul wal fadl. Duh, seandainya saya tahu apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi tatkala sendirian bersama Tuhannya, tatkala sendirian bersama Tuhannya, tatkala enggak bersama orang lain, sehingga dia memiliki keutamaan dan penerimaan semacam itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nawawi tatkala sendirian itu apa? Kalau tatkala belajar banyak orang, ya semua orang tahu lah Imam Nawawi itu begini, begini, begini. Tapi tatkala sendirian di rumah, apa yang dilakukan? Padahal itu yang ngomong itu Dzahabi. Dzahabi inilah satu-satunya ulama yang diiringi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sampai-sampai beliau itu salah satu doa antara doa yang diulang-ulang oleh Imam Ibnu Hajar, Allahumma rizqni ilma Dzahabi. Ya Allah, berilah aku rezeki ilmunya Dzahabi. Ini saking, dan kitab-kitabnya Ibnu Hajar itu kan banyak yang duplikatnya kitabnya Dzahabi. Ini kitabnya yang masyhur, ini Lisanul Mizan, itu kan gubahan dari kitabnya Dzahabi, Mizanul I'tidal. Ini kitab Imam Dzahabi punya kitab Mizanul I'tidal. Beliau menulis kitab gubahannya dan dikasih judul yang sama, mirip Lisanul Mizan, podo-podo lisan, podo-podo mizan nih. Podo-podo mizan nih. Tatkala Imam Dzahabi rahimahullahu taala yani meringkas kitab Tahdzibul Kamal Al-Misri, diberi judul Tadhhibut Tadhhib, Tadhhibut Tahdzib, Tadhhib At-Tahdzib. Imam Ibnu Hajar melok-melok. Ngono ya. Beliau beri judul yang mirip sekali, Tahzibut Tahzib. Zal sama haknya dibalik. Ini. Tatkala Dzahabi rahimahullahu taala mempunyai kitab Khulasah Tahzibut Tahzib. Maka Ibnu Hajar melok-melok. Ini ya, beliau mempunyai kitab Takribut Tahzib. Jadi karena Imam Dzahabi itu termasuk yang diiri oleh Ibnu Hajar, padahal Dzahabi itu bukan gurunya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Orang kaya Dzahabi itu iri sama Nawawi. Ini yang membuat beliau iri itu yang dilakukan oleh para ulama pada zaman dulu, apa yang dilakukan oleh Nawawi tatkala sendirian. Itu yang pertama. Setelah itu ya akhwan, setelah kita menjadi thalibul ilm, maka adalah apa yang kita amalkan dengan ilmu kita. Yang kedua, setelah amal, ikhlas apa enggak? Ikhlas ini apa enggak? Karena di titik itulah nantinya akan menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para fitnah azan ya Allah yani wa iyyakum. Jadi ini tentang masalah jadi kematian. Bahwasanya mati nanti dalam akhirat akan mati. Loh kok bisa? Ya bisa, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Sesuatu yang di dunia ini tidak ada wujudnya, maka di akhirat nanti akan berwujud. Ini akan berwujud. Nah. Teh. Faslun bab berikutnya. Hukukun Nabi wa ashabihi, hak-hak Nabi dan para sahabatnya. Wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyid khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wa sayyidul mursalin, dan pemimpin para rasul. La yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi. Tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia itu beriman dengan risalah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yashhadu bi nubuwwatihi, bersaksi dengan kenabiannya. Wa la yuqma bainan nasi fil qiyamati illa bi syafa'atihi, dan tidak akan diputuskan antara manusia pada hari kiamat nanti kecuali dengan syafaatnya. Wala yadkhul aljannata ummatun, tidak ada satupun umat yang masuk surga illa ba'da dukhuli ummatihi. Sahibul liwa'il hamdi wal maqamil mahmud, Rasulullah adalah pemegang bendera kemuliaan dan posisi yang mulia. Wal haudul wal haudil mawrud, dan pemilik telaga. Wa huwa imamun nabiyyin, beliau adalah imamnya para nabi. Wa khatibuhum, dan yang berbicara kepada mereka. Wa sahibu syafa'atihim, dan yang memberikan syafaat kepada mereka. Ummatuhu khairul umam, umatnya adalah sebaik-baik umat. Wa ashabuhu khairu ashabil anbiya, dan para sahabat beliau adalah sebaik-baik para sahabat nabi. Perhatikan azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qudamah pindah pembahasan tentang keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keimanan yang paten, pondasi-pondasi dasar keimanan. Yang pertama, Muhammad itu adalah Rasulullah, seorang utusan Allah, penutup para nabi. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, saya itu penutup para nabi, tidak ada nabi setelah aku. Pemimpin para nabi dan para rasul. Ana sayyidul ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat nanti, dan itu bukan kesombongan. Menceritakan, menyampaikan hakikat. Ya, menyampaikan hakikat. Yani karena ngomong semacam itu sombong dan enggak, kan tergantung hati. Sombong dan enggak kan tergantung hati. Kalau ada orang misalkan ya, ini hafal Al-Quran, kemudian dia mengatakan alhamdulillah saya hafal Al-Quran, sombong apa enggak? Ya tergantung hati ini. Kalau memang hatinya itu hanya menyampaikan fakta, maka itu bukan kesombongan. Tapi kalau memang hatinya penuh dengan kesombongan, maka itulah kesombongan. Maka tatkala Rasulullah SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam, Yaumal kiamat, saya pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Khawatir ada orang-orang yang nyangka beliau itu sombong. Maka beliau meneruskan wala fakhr. Dan ini bukan kesombongan. Ini itu bukan kesombongan. Seorang hamba tidak akan dianggap beriman sampai dia beriman dengan kerasulannya. Seorang hamba tidak akan dianggap beriman sampai dia menyakui kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala sallam. Beliau mempunyai banyak kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, tidak akan dilakukan hisab sampai diberi syafaat oleh Rasulullah. Ini sudah kita bahas dalam bab syafaat. Umat beliau itu umat yang pertama kali masuk Islam. Masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun al awwaluna yani yaumal qiyamah." Kita itu di dunia ini paling terakhir. Tapi nanti di akhirat paling pertama dihisab dulu. Paling pertama yang masuk surga duluan, yang masuk neraka ya duluan. Ini konsekuensi toh. Jadi karpe dhewe. Ini kalau dulu ya dulu semua. Sing masuk surga ya masuk surga duluan, yang masuk neraka ya masuk neraka duluan. Tek. Beliau itu memiliki al-maqamul mahmud. Maqamul mahmud itu satu kedudukan yang tidak Allah berikan kecuali kepada satu hambanya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-maqamul mahmud itu adalah satu posisi yang hanya Allah berikan kepada seorang hambanya. Wa arju an akuna huwa. Saya berharap akulah orang itu. Saya berharap akulah orang itu. Makanya salah satu di antara doa yang selalu kita panjatkan yang di akhiratan adalah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Ya Allah, bangkitkanlah beliau di al-maqamul mahmud yang telah engkau janjikan. Beliau pemilik haud. Ini sudah kita bahas kemarin. Pemilik telaga. Telaga di mahsyar. Semua nabi punya telaga. Tapi telaga yang paling besar, dan ini maksudnya adalah telaganya beliau, yang sumber airnya dari telaga Kautsar di Firdaus. Barang siapa yang telah meminum telaga itu, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tidak akan pernah jadi haus selama-lamanya. Umat beliau adalah sebaik-baik umat. Sahabat beliau adalah sebaik-baik sahabat. Umat beliau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin. Kalian itu sebaik-baik umat. Jadi kalian itu sebaik-baik umat, tapi harus memenuhi syaratnya. Ini enggak memenuhi syaratnya ya kasih itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk menjadi sebaik-baik umat, ini punya satu syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lafaz kuntum khaira umma itu bukan Allah tujukan untuk kita, tapi Allah tujukan untuk kalian yang saat wahyu ini turun mereka hidup. Siapa? Para sahabat. Jadi kalau ada orang mengatakan kalian harus, kalian itu manusia-manusia mulia, itu siapa? Ya yang di depan dia. Yang di depan dia. Adapun kalau kemudian kitab itu ada orang nulis kalian wahai para sahabatku, wahai teman-temanku adalah manusia-manusia mulia, kemudian kitab itu dibaca oleh orang 200 tahun kemudian, yuk kalian itu bukan yang baca itu. Yang kalian itu adalah yang dimaksudkan oleh penulis kitab itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kuntum khaira ummah, maka yang maksudkan itu bukan kita. Tapi orang-orang yang sudah langsung mendengar ayat itu saat ayat itu turun. Siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, mereka menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Itu Allah sifati dengan kriteria-kriteria tadi. Mereka menjadi khairu ummah itu karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka kalau kita kepingin juga menjadi khairu ummah, maka tirulah orang-orang yang telah Allah jadikan khairu ummah. Siapa? Para sahabat. Jadi para sahabat. Kalau kita kepingin menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat, itu bukan label kosong. tapi harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang-orang yang Allah telah sebutkan mereka sebagai khairu ummah. Dan inti dari mereka sebagai khairu ummah itu menggabungkan antara ilmu, iman, dan amal. Mereka mampu menggabungkan antara ilmu, semangatnya mereka menuntut ilmu, semangatnya mereka di dalam mengimani ilmu yang telah mereka miliki dan mengamalkan ilmu yang telah mereka miliki. Itu yang menjadikan mereka itu khairu ummah. Seiring dengan kita itu meningkat dalam ilmu, iman, dan amal, maka kita mendekat kepada khairu ummah. Seiring dengan kita itu berkurang dalam ilmu, iman, dan amal, maka kita menghindar, menjauh dari khairu ummah. Dan itulah manhaj salafi. Itu adalah hakikat dari manhaj kita. Enggak ada daftar ulang, enggak ada registrasi, enggak ada pendaftaran, enggak ada biaya masuk. Karena ini bukan organisasi, itu adalah satu komitmen hidup untuk berjuang hidup kayak yang dijalani oleh para sahabat. Dan masing-masing di antara kita menghisap diri kita masing-masing, sudah seberapa persen kita itu hidup kayak hidupnya para sahabat, sudah seberapa persen kita itu mendekat dengan hidupnya para sahabat, dalam akidahnya, dalam ilmunya, akidahnya, amalnya, akhlaknya, dan yang paling pokok hatinya. Tazkiyatun nufus. Wong Abu Bakar itu menjadi manusia paling mulia bukan karena amalnya, tapi karena hatinya. Kalau kita bandingkan para jemaah sekalian, antara Abu Bakar dengan para sahabat yang lain, itu Abu Bakar itu kalah loh. Kalau semangatnya ibadah sama dibandingkan dengan Abdullah bin Amr bin As, dibandingkan dengan Abu Darda, dibandingkan dengan Utsman bin Mad'un, itu kalah Abu Bakar. Jadi itu kalah. Lah wong Abu Bakar itu kalau sholat malam itu menjelang tidur, marono tidur kok sampai subuh. Ini sampai subuh. Dan ini Abu Darda itu dari mulai batas isya sampai subuh gak turu-turu. Hawan menunggu kak mangan-mangan. Ini sangat terus. Tapi karena hati yang iman, kekokohan hati, asidq, kejujuran, keimanan, kekuatan hati yang ada dalam hati beliau, yang menjadikan beliau adalah manusia paling mulia dalam agama kita setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini kita belajar, kita lanjutkan pertemuan depan kepada keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.